الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dan ini merupakan pertemuan yang ketiga yang menjelaskan tentang amalan-amalan dan hukum-hukum seputar hal-hal yang berkaitan dengan amalan setelah salat wajib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa dalil-dalil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang disyariatkannya mengangkat suara ketika berzikir selepas salat. Telah kita sebutkan hadis Ibn Abbas, hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum tentang permasalahan ini. Demikian pula yang disebutkan oleh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Umdatul Ahkam ketika menjelaskan hadis Ibn Abbas. Beliau mengatakan fi hadzal hadits raf'us sawti bidzikr bihaitsu yasma'u man huwa qaribun min al-masjid fi suqin aw baitin aw nahwihi. Di dalam hadis ini terdapat anjuran mengangkat suara ketika berzikir sehingga suara tersebut didengarkan oleh orang-orang yang ada di dekat masjid, di pasar atau di rumah atau yang semisalnya. Wa yustahabbu raf'u sawti bi kulli dzikri at-takbir wat tahlil wat tasbih, dan disukai mengangkat suara ketika menyebutkan seluruh zikir-zikir, apakah itu takbir, tahlil, tasbih. ليتعلم الصغير من الكبير والجاهل من العالم إلى غير ذلك من الفوائد. Agar kemudian anak kecil belajar tentang cara berzikir dari orang yang dewasa, orang yang jahil belajar dari orang yang berilmu, dan yang lainnya dari faedah-faedah diangkatnya suara ketika berzikir. ولا يختص رفع الصوت بالتهليل وحده كما يفعله أكثر الناس اليوم. Dan tidaklah terkhusus ketika mengangkat suara itu hanya ketika mengucapkan tahlil, hanya ketika mengucapkan la ilaha illallah saja, seperti yang banyak dilakukan oleh mayoritas manusia di hari-hari ini. Walakin yahsul bihi idraku sunnah, akan tetapi dia mengangkat suara yang dengannya dia mengamalkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang kita ucapkan dan apa yang kita amalkan dari berbagai macam jenis-jenis zikir selepas salat? Ada banyak sekali riwayat dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz-lafaz zikir yang dianjurkan bagi seorang untuk berzikir dengannya selepas salat. Ada yang menunjukkan bahwa itu diucapkan di awal zikir, ada pula yang tidak menunjukkan adanya urutan. Artinya kapan dia mengucapkannya, apakah di pertengahan zikir atau di akhir zikir, maka dia telah mengamalkan sunnah. Termasuk di antara yang disyariatkan untuk diucapkan awal kali selepas salat adalah bertakbir. Dan itu telah kita sebutkan sebelumnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kuntu a'rifu inqidha'a salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bitakbir." Aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan ucapan takbir. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Imam Muslim beliau mengatakan, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Diterangkan oleh Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah ta'ala dalam Ihkamul Ahkam, kata beliau, "Fihi dalilun ala jawazil jahri bidzikri aqiba shalah wa at-takbiru bikhususihi min jumlatiz dzikr." Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang diperbolehkannya menjaharkan zikir, mengeraskan zikir selepas salat dan bertakbir secara khusus. Bertakbir secara khusus termasuk di antara kumpulan zikir yang dianjurkan. Disebutkan oleh Tabari rahimahullah, kata beliau, "Fihi al-ibanatu an sihhati fi'li man kana yaf'alu dhalika min al-umara yukabbiru ba'da salatihi wa yukabbiru man khalfah." Bahwa di dalam hadis ini menjelaskan tentang benarnya perbuatan apa yang dilakukan oleh sebagian para penguasa di mana mereka bertakbir setelah salat. Mereka bertakbir setelah salat, Allahu Akbar. Dan bertakbir pula orang-orang yang ada di belakangnya. Bertakbir pula orang-orang yang ada di belakangnya. Dan sebagian menyebutkan, "Walam ajid min al-fuqaha man qala hadha illa ma dhakarahu Ibnu Habibin fil Wadhihah. Kanu yastahibbuna at-takbira fil 'asakir wal bu'uth ithra salati as-subhi والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات وهو قديم من شأن الناس." Aku tidak mengetahui dari kalangan para fuqaha yang berpendapat disyariatkannya bertakbir selepas salat kecuali yang disebutkan oleh Ibn Habib dalam Al-Wadhihah, bahwa mereka menyukai bertakbir di tengah-tengah pasukan setelah salat subuh dan setelah salatul isya, ucapan takbir yang keras sebanyak 3 kali. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang telah lama diamalkan oleh manusia. Adapun pendapat Al-Imam Malik rahimahullah, beliau menganggap bahwa ucapan takbir tersebut adalah amalan yang muhdath, amalan yang baru. Namun al-hujjah adalah yang disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan oleh Hanbal, salah seorang murid al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Aku mendengarkan Abu Abdullah berkata," yaitu al-Imam Ahmad, kata beliau, "telah memberitakan kepada kami Ali bin Thabit." Dia berkata, "telah memberitakan kepada kami Wasil." Beliau mengatakan, "Ra'aitu Ali ibn Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara 3 takbirat." Aku melihat Ali bin Abdullah ibn Abbas apabila beliau selesai salat maka beliau bertakbir sebanyak 3 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka aku berkata kepada Imam Ahmad, ba'da salah, apakah itu dilakukan setelah salat? Kata Imam Ahmad, hakadah. Memang benar demikian. Lalu aku bertanya lagi, apakah yang dimaksud adalah beramal dengan hadis amr dari Abu Ma'bad dari Ibn Abbas bahwa kami mengetahui selesai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Apakah dari hadis ini yang mereka jadikan sebagai hujjah? Kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, "Na'am." Iya. Dari sanalah pengambilan dalil disyariatkannya bertakbir selepas salat wajib. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, faqad tabayyana bihadha anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam aqiba as-salati al-maktuba huwa thalathu takbiratin mutawaliyah. Maka telah jelaslah berdasarkan riwayat ini bahwa makna takbir yang diamalkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas salat wajib adalah mengucapkan 3 kali takbir berturut-turut. 3 kali takbir yang diucapkan secara berturut-turut. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya dengan sanadnya dari Umar bin Abdul Aziz bahwa Umar bin Abdul Aziz setiap kali selesai salat beliau mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Walhasil ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa bertakbir selepas salat memiliki hujjah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diamalkan oleh sebagian para ulama ussalaf, sehingga apabila seorang mengucapkan takbir selepas salat maka dia telah menunaikan sunnah Allahu Akbar, atau dia mengamalkan seperti yang diamalkan oleh sebagian para ulama ussalaf, takbir diucapkan sebanyak 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kemudian dia berzikir dengan zikir-zikir yang lainnya. Dan ini juga merupakan amalan yang biasa kita amalkan di zaman Syekhuna Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di ma'had beliau. Setiap selesai salat maka secara umum kita yang mengerjakan salat bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan suara itu menggema. Ini menunjukkan bahwa ini bukanlah suatu amalan yang muhdath yang diada-adakan seperti yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, namun dalilnya jelas dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk berzikir dengan zikir-zikir yang warid yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir-zikir yang diriwayatkan itu banyak sekali dan panjang. Namun saya ingin menyebutkan secara ringkas agar kemudian kita mudah untuk memahaminya dan kita mudah untuk mengumpulkan zikir-zikir tersebut. Bahwa zikir-zikir ini yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini tertawa ini? Siapa ini? Ini yang tidak pakai kopi ya. Hah? Kamu jangan ketawa. Di antara zikir yang disyariatkan adalah beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lalu setelah itu melanjutkan dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Datang dari hadis Aisyah. Demikian pula datang dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhuma. Dan disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai mengucapkan salam, maka beliau tidak duduk dengan posisinya kecuali sekedar beliau mengucapkan kalimat ini. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini menunjukkan bahwa ini termasuk di antara zikir yang diucapkan di awal-awal selepas salat. Di antara zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Hal ini, zikir ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadith Al-Mughirah bin Syu'bah. Zikir yang lainnya, La ilaha illallah wahdah, La sharika lahu lahul mulku, Wa lahul hamdu, Wa huwa ala kulli shay'in qadir, La hawla wa la quwwata illa billah, La ilaha illallah, Wa la na'budu illa iyyahu, Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, La ilaha illallah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini yang juga sudah kita sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengangkat suaranya ketika menyebutkan zikir ini. Di antara zikir selepas salat yang diucapkan selepas salat maghrib dan selepas salat al-fajr. Selepas salat maghrib dan selepas salat al-fajr. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diucapkan sebanyak 10 kali selepas salat maghrib dan selepas salatul fajr. Tentang amalan ini memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, disebabkan karena hadis-hadis yang meriwayatkan tentang hal ini itu tidak terlepas dari kritikan para ulama karena terdapat kelemahan dalam riwayatnya. Namun sebagian para ulama memandang bahwa riwayat-riwayat tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga mereka pun menganggap bahwa hadis ini ada asalnya sehingga boleh diamalkan. Termasuk yang menguatkan adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah, demikian pula Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala. Kemudian dia memilih dalam hal bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil salah satu di antara zikir-zikir berikut ini. Jadi ada beberapa macam zikir yang diucapkan dari tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu beberapa kali. Dia boleh memilih salah satunya. Dan yang afdal jika memungkinkan dia mengamalkan di satu salat dia mengamalkan satu zikir, di salat yang lain dia mengamalkan zikir yang lain. Yaitu mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setelah itu dia menyempurnakan bilangan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tasbih 33 kali. Jangan membuka mulutnya, jangan ketawa. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Lalu disempurnakan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yang lainnya, zikir yang lainnya. Hadis yang kita sebutkan tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Macam yang kedua, tasbih subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Jadi seluruhnya 99 kali. Tidak ada tambahan yang ke-100. Ini juga boleh. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Atau dia mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. 34 kali, sehingga seluruhnya berjumlah 100. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Atau dia mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Jadi masing-masing hanya 10 kali. Sehingga seluruhnya berjumlah 30. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Atau dia mengucapkan subhanallah 11 kali. Kalau tadi 10, ini riwayat yang berikutnya 11 kali. Alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Sehingga seluruhnya berjumlah 33 kali. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Atau dia mengucapkan subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, la ilaha illallah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali. Sehingga seluruhnya berjumlah 100. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini beberapa macam seseorang boleh memilih, apakah yang berjumlah 100, atau yang berjumlah 30, atau yang berjumlah 33, atau yang berjumlah masing-masing 25 ditambah dengan tahlil. Silakan dia memilih yang mana yang dia hendak amalkan selepas salat. Dan yang afdal dia menggonta-ganti. Ya, selepas salat zuhur dia membaca zikir yang satu, selepas salat yang lain dia membaca zikir yang lain. Termasuk di antara zikir yang biasa diucapkan adalah zikir yang mengandung doa, Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Rabbi qini adzabak, ya Allah peliharalah aku dari siksaanmu. Yauma tab'atsu ibadak, pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Atau bukan atau, ini tambahan zikir. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan doa ini atau zikir ini sudah pernah kita bahas dalam pembahasan Sahih Al-Adabil Mufrad. Demikian pula termasuk di antara zikir yang dianjurkan mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam melakukan ibadah kepadamu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu, maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan ucapan ini untuk engkau ucapkan setiap kali selesai salat atau di setiap penghujung salatmu. Kemudian termasuk di antara zikir adalah membaca ayatul kursi. Membaca ayatul kursi. Demikian pula membaca al-mu'awwidhatain bersama dengan surah al-ikhlas. Al-mu'awwidhatain bersama dengan surah al-ikhlas. Yani membaca qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udhu birabbil falak. Kemudian qul a'udhu birabbin nas. Maka ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, beberapa lafaz-lafaz zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah azza wajal memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menghidupkannya dan mengamalkannya berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.